Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasih Waktu Saja ya, syarah dari Safitun Nur Najah. Ini sebelumnya saya minta maaf, ini menggunakan HP, menggunakan handphone ya, tidak lagi menggunakan PC atau laptop ya. Ini kita mulai pembacaannya, kita mulai pembacaannya di kalimat ini ya, wa amma hajul baiti ini. Meneruskan video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tidak saya coret-coret ya, karena ya ribet juga kalau pakai HP coret-coret. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hajjul baiti fi qauli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fala ta'ayyanu fihi lil fa'iliyah. Jadi ini membahas kalimat hajjul baiti dalam apa? Hadis sebelumnya ya, hadis di video sebelumnya. Kata hajjul baiti itu kedudukannya adalah fa'il ya. Tetapi untuk kalimat hajjul baiti yang ada di firman Allah ini, surat Ali Imran, Allah berhak dan manusia berkewajiban datang ke Mekah ya untuk ibadah haji, siapapun dari mereka yang mampu menempuh jalannya. Dalam ayat ini kata hajjul baiti ini tidak hanya bisa dijadikan fa'il saja. Jadi fa'il itu tidak pilihan satu-satunya. Baliyah tamilu kaunuhu badalan minan nas badala ba'din min kul khudifa robituhu lifahmi. Selain kata hijju bisa dijadikan fa'il, kata hijju atau hajju ini bisa juga dijadikan badal dari kata anas ya. Ini tergolong badal ba'd mingkul, sebagian dari keseluruhan. Cuman kalau badal ba'd mingkul itu aturannya harus ada penghubung. Biasanya penghubungnya berupa dhamir ya. Penghubur atau bahasa nahunya robit ya. Setiap badal ba'd mingkul itu harus ada penghubung ke mubdal minhu. Nah, dikata hajjul baiti ini tidak ada penghubungnya. Lalu penghubungnya bagaimana? Penghubungnya dibuang. Ai manistato aminhum. Jadi ada kata minhum ya. Ada kata minhum yang dibuang. Wa ayakuna mubtada'an khobaru mahduf. Ai fa'alaihi ayahujjah. Bisa juga menjadi mubtada. Jadi ini yang dibahas tidak fikih sebenarnya, nahwu ya. Bisa juga menjadi mubtada yang khobarnya dibuang kalau diperlihatkan berupa fa'alaihi ayahujjah. Jadi khobarnya fa'alaihi. Aw sartiyatun jawabuha mahdufun. Ai fal yahujja. Atau bisa lagi versi yang terakhir menjadi sartiyah ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Jadi menjadi sartiyah yang jawabnya dibuang. Ini sebenarnya ini man atau apa ya? Sartiyah itu kan man ya. Kama qala Muhammad ibnu Ali As-Soban fi hasyiatihi. Seperti penjelasan dari Muhammad bin Ali As-Soban dalam hasyiahnya. Fal yahujja fa'alaihi ayahujja. Jadi yang untuk yang terakhir ini sartiyah ini apa ya? Sartiyah ini agak janggal saya sebenarnya. Ini seakan-akan man ya. Ya kalau yang ada punya pemahaman yang bagus ya silakan ditulis di kolom komentar. Wa qauluhu ilaihi aidun ilal baiti muta'alliqun bistata'a. Dan ayat ilaihi itu kembali ke lafadz al-bait. Ini berhubungan dengan kata istata'a. Wa sabilan imma maf'ulun bihi listata'a au tamyiz. Kemudian di kata sabila di ayat tadi itu bisa dua ya. Bisa dijadikan maf'ul bih dari istata'a, bisa juga dijadikan tamyiz. Alamastahsanahu syaikhuna Umar al-Biqai wa Umar al-Jabarti ay min jihati sabil. Jadi tamyiz ini dianggap kedudukan yang baik ya oleh dua ulama ini, dua ulama yang bernama Umar Biqai dan Jabarti. Kalau tamyiz maka maknanya adalah min jihati sabil. Jadi min jihati sabil ini adalah makna tamyiz. Alhamdulillah sudah masuk ke fasal baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihil imanu wal barohin. Wal barohin dalati ala haqiqatil iman. Fasal yang menjelaskan seluruh sesuatu yang harus diyakini, hal-hal yang harus diyakini, dan menjelaskan bukti-bukti yang menunjukkan hakikat keimanan. Arkanul imani sitatun, rukun iman ada 6. Fa idhafatul arkani min idhafatil muta'allaqi bi fathil lam ilal muta'alliqi bi kasriha. Jadi penggabungan kata arkan ke iman, atau istilahnya idhafah ya. Idhafah kata arkan ke iman itu termasuk idhafah muta'allaq ke muta'alliq, sesuatu yang dihubungkan, digabungkan dengan sesuatu yang berhubungan. Jadi arkan adalah muta'allaq, iman adalah muta'alliq. Ai jami'u ma wajibal imanu bihi, seluruh sesuatu yang harus diyakini, harus diyakini dengan itu. Awil barohinu adalatu ala haqiqatil iman. Semangat.